yang maha suci, Dia yang merajai. Tempat menyembah, Dia tempat meminta. Tiada yang bisa mempersekutukannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Alim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Ghafar, Ya Syakur, Ya Hadi. Pada semua makhluknya, Dia yang maha memaafkan, Dia yang maha menyaksikan, Dia yang kuasa membangkitkan. Sungguh ku cinta Allah Tuhanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Ghafar, Ya Syakur, Ya Hadi. Ya Ghafar, Ya Syakur, Ya Hadir.